Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: wa'lam annahu lam taji zandaqatun wa fi ba'd an-nusakh bid'atun qat illa min al-hamajir ra'a atba'i kulli na'ik yamiluna ma'a kulli rihin faman kana hakadha fala dina lahu qala Allahu 'azza wa jall fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa hum 'ulama'us su' ashabut tama'. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, wa'lam dan ketahuilah, annahu lam taji' zandaqatun, bahwasanya tidak terjadi, tidak muncul zandaqah, kezindikan dalam Islam atau kebid'ahan dalam Islam. Dalam catatan kaki disebutkan di situ, wa fi nuskhatir raddadi bid'ah, dalam nuskhah yang ditahqiq oleh Syekh Raddadi rahimahullah disebutkan di situ kalimat bid'ah. Wa'lam annahu lam taji bid'atun. Demikian pula yang disebutkan dalam kitab Aunul Bari yang disyarah oleh Syekh Rabi', kalimat yang disebutkan adalah kalimat bid'ah. Wa'lam annahu lam taji zandaqatun qat, ketahuilah bahwasanya tidak datang, tidak muncul kezindikan ataupun kebid'ahan sedikit pun, illa minal hamajir ri'a atba'i kulli na'ik, kecuali dari orang-orang yang rendahan. Al-hamaj itu orang-orang yang susah diatur, liar, susah diatur, semaunya sendiri. Ar-ri'a orang-orang pada umumnya yang mereka hidup dengan mengikuti hawa nafsu. Ungkapan untuk orang-orang yang rendahan. Atba'i kulli na'ik, yang selalu mengikuti semua orang yang berbicara. Setiap orang yang berbicara, berteriak, memanggil, selalu diikuti. Yamiluna ma'a kulli rih, mereka selalu mengikuti, condong kemanapun angin berhembus. Artinya lebih mementingkan urusan dan kehidupan dunianya dibanding urusan agamanya. Faman kana hakadha, maka barang siapa orang yang seperti ini kondisinya, faladina lahu, maka dia tidak memiliki agama, tidak ada agama bagi dia. Datang kebenaran, tidak dia gubris, tidak dia indahkan, tetapi justru meninggalkan al-haq dan mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsunya. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. فَمَا اخْتَلَفُوا, tidaklah mereka berselisih, tidaklah terjadi perselisihan di antara mereka, tidaklah mereka meninggalkan al-haq, إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka. Artinya, tidaklah mereka meninggalkan kebenaran kecuali setelah mereka faham itulah kebenaran. Justru dengan mereka tahu itu al-haq, mereka tinggalkan, tidak mau mengikutinya, hanya karena memperturutkan hawa nafsunya. Baghyam bainahum, itu mereka lakukan sebagai bentuk al-baghi, melampaui batas. Mereka lakukan didasari dengan ilmu sebagai wujud pengingkaran mereka kepada al-haq. Wahum ulama usu ashabi at-tama', mereka adalah ulama usu, meninggalkan al-haq justru setelah mereka mengetahui itulah al-haq. Lain halnya dengan orang yang meninggalkan al-haq karena kejahilan, nggak tahu dia, bodoh. Yang dia tahu, yang dia ikuti itulah al-haq. Seperti misal orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan saja, menurut guruku, menurut syekhku, menurut ustadku, inilah yang benar. Mereka hanya ikut-ikutan. Maka cara mensikapi orang yang seperti ini berbeda dengan orang yang tahu dia terjadi munakasyat, dialog, terjadi adu argumentasi, iqamatul hujjah telah sampai kepadanya. Dia mengetahui, iya itulah al-haq. Tetapi karena popularitasnya, karena kenikmatan dunia yang dia khawatir akan hilang, karena pengikut-pengikutnya dia tetap bertahan, akhirnya dia tinggalkan al-haq. Padahal tahu, itulah kebenaran. Seperti orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir yang Allah utus kepada manusia. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, tahu mereka. Tetapi karena mereka khawatir dunianya hilang, mereka khawatir para pengikutnya akan pergi, maka mereka mengingkari nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka yakin beliaulah sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir yang disebutkan oleh Allah dalam kitab-kitab mereka. Yang seperti ini setelah iqamatul hujjah maka dia difonis kafir, zindiq, munafiq dan yang seterusnya. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, تجيء الزندقة ممن لم يؤمنوا بالكتاب والسنة وهم مع ذلك يتظاهرون بالعلم فإن أخذوا شيئا من العلم فإنما يأخذونه لأغراض دنيوية وأطماع وقتية ومن هذا حاله فلا يعد من العلماء والذي يظهر والله أعلم أن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين. Kata Syekh An-Najmi rahimahullah, zandaqah, kezindikan itu muncul, taji, datang, muncul. Mimman lam yu'minu bil kitabi wa sunnah. Dari orang-orang yang mereka pada hakikatnya tidak beriman dengan al-kitab wa sunnah. Wahum ma'a dhalika yatazaharuna bil ilm. Bersamaan dengan itu, mereka, para zindiq, para ashabul bid'ah wal ahwa, yatazaharun, menampakkan diri, seolah-olah mereka hidup dengan ilmu. Ini luar biasanya mereka. Luar biasa penyesatannya terhadap umat. Pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan Al-Kitab wa Sunnah. Sama sekali tidak beriman. Tetapi karena mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu, ambisi-ambisi pribadi, maka mereka menghiasi diri mereka, kehidupan mereka secara zahir dengan ilmu. Tujuannya untuk menipu manusia, untuk menyesatkan kaum muslimin. Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka ingin menyesatkan kaum muslimin? Karena mereka pada hakikatnya tidak beriman dengan Al-Kitab wa Sunnah. Mereka masuk ke dalam Islam, menampakkan diri seolah mereka orang yang taat dalam ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Tetapi itu semua sebagai jebakan kepada kaum muslimin. Kemudian setelah mereka mendapatkan tempat dan posisi kepercayaan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka akan memulai menyebarkan racun mereka, kebid'ahan dan kesesatan mereka. Apakah mereka menyebarkan kebid'ahan dan kesesatan tersebut murni dari mereka, atau mereka mendapatkan tempat di tengah-tengah pemerintahan dan menggunakan kekuasaan pemerintah untuk membantu menyebarkan kesesatan mereka, sebagaimana yang terjadi pada Jahmiyah, Ahmad ibnu Abi Duat, gembong Jahmiyah yang menyusup dalam Islam, kemudian mendapatkan tempat di pemerintahan di masa kekhilafahan ketika itu, hingga akhirnya dia bisa dengan bantuan kekuasaan pemerintah menyesatkan sekian banyak kaum muslimin. Ini mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada Alkitab wa Sunnah. Bukan karena mereka tidak faham dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak. Mereka faham betul maknanya. Mereka faham betul yang diinginkan oleh Alkitab wa Sunnah, maksudnya demikian. Tetapi mereka tidak mengimaninya dan berusaha memainkan kata-kata untuk menyesatkan kaum muslimin. Ini tujuan mereka. Para du'at su, para da'i, penyeru kepada kejelekan. Maka kata Syekh An-Najmi rahimahullah di sini, wa hum 'adzalika yatadhaharuna bil ilm. Bersamaan dengan itu, yaitu mereka tidak beriman dengan Al-Kitab wa Sunnah, tetapi menampakkan diri seakan mereka adalah ahlul ilmi. Fa in akhadhu syai'an minal ilmi, kalaupun seandainya mereka mengambil sebahagian dari ilmu, artinya memang benar-benar ada mereka kemampuan, benar-benar tahu, sebahagian mereka ahli dalam ilmu periwayatan, sebahagian mereka ahli dalam permasalahan fiqhiyah, khilafat, sebahagian mereka hebat dalam masalah nahu dan sharaf. Bukan berarti mereka sekedar orang yang ikut-ikutan enggak tahu tentang ilmu agama dan ilmu alat. Tidak. Sebahagian mereka memang benar-benar memiliki ilmunya. Fa in akhadhu syai'an minal ilm, kalaupun seandainya mereka, kata Syekh rahimahullah, benar-benar telah memiliki ilmu, mengambil, mempelajari ilmu ini, fa innama ya'khuduna li aghradin dunyawiyah. Mereka mempelajarinya, memiliki ilmu tadi, pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan tujuan aghrad dunyawiyah, tujuan dunia. Yang satu ahli dalam bahasa, yang satu lagi mengerti dalam ilmu periwayatan hadis, tapi bukan untuk benar-benar mempelajari dan mendapatkan hidayah serta beramal sesuai dengan sunnah Rasul, kemudian memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan. Tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Wa atma'in waqtiyah, demikian pula at-tama', harapan-harapan sesaat yang mereka inginkan. Wa man hadha haluhu fala yu'addu minal ulama, maka barang siapa yang seperti ini kondisinya, punya ilmu namun pada hakikatnya tidak beriman dengan Al-Kitab wa Sunnah, punya ilmu, tahu tentang ilmu-ilmu alat, bahkan mahir berbicara dengan bahasa Arab, bisa menjabarkan satu permasalahan dan mudah untuk difahami, tetapi bukan untuk memberikan hidayah kepada manusia, namun untuk menyesatkan mereka. Yang seperti ini kondisinya, fala yu'addu minal ulama, dia tidak digolongkan dalam barisan para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama memiliki khasyah kepada Allah Azza wa Jal. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut, memiliki rasa takut berdasar dengan ilmu, khasyah kepada Allah adalah para ulama. Demikian pula pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris Nabi. Kalimat ulama identik dengan ketundukan mereka kepada Al-Kitab wa Sunnah. Dan kalimat al-ilmu itu sendiri adalah kalimat pujian. Mengetahui Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ini satu kemuliaan. Sehingga ketika ada orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu, namun kemudian mereka ingin menyesatkan kaum muslimin, menghiasi diri dengan ilmu tetapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, bukan dikatakan tullabul ilm, bukan pula dikatakan al-ulama. Tetapi mereka menisbahkan dan menyandarkan diri dengan ilmu hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Qala walladhi yadhhar wallahu a'lam anna an-nasa fi hadzal bab yanqasimuna ila qismain. Dan yang nampak jelas dalam permasalahan ini, dan Allah yang lebih mengetahui, bahwa manusia dalam bab ini, yaitu tentang masuknya mereka ke dalam Islam dan mempelajari Islam serta mendapatkan predikat ilmu, namun kemudian tidak mengamalkan Islam itu sendiri dengan benar. Dalam bab ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Dia mempelajari Islam, dia tahu tentang hukum-hukum Islam, mendapatkan predikat bahwa dia merupakan orang yang pandai berbicara dan bisa menyampaikan dan menjelaskan tentang syariat Islam, namun pada hakikatnya tidak ingin mengamalkan Islam itu sendiri. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. Al-awwal, yang pertama, qismun dakhalu fid din min ajli al-kaid lahu wad-dussi fihi fahum yulqawna syubah fahum yalqawna syubaha min ajli an yuqi'ul ghaira bisyukuk. Yang pertama, qismun, sekelompok orang, dakhalu fid din, mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Apakah mereka dari kafir kemudian masuk ke dalam Islam sengaja ingin merusak Islam dari dalam, atau mereka memang terlahir dari keluarga Islam kemudian mempelajari Islam dengan tujuan yang lain, tujuan untuk menyesatkan kaum muslimin? Apakah dia mu'allaf atau memang lahir dari keluarga muslim? Dakhalu fid din, yang mereka masuk ke dalam agama ini, min ajlil kaidi lahu, dengan tujuan memberikan makar dan tipu daya, waddusi fihi, dan dengan tujuan memasukkan racun berupa syubuhat, keragu-raguan dalam Islam kepada kaum muslimin. Ini tujuannya, membuat makar dan memunculkan keragu-raguan. Fahum yalqauna syubah, maka mereka akan melemparkan, menyampaikan, memberikan asyubah, syubuhat, perkara-perkara yang masih rancu, perkara-perkara yang membingungkan bagi kaum muslimin, bagi keumuman kaum muslimin. Adapun para thullabul ilmi, yang mereka terdidik dengan ilmu, biiznillah mereka lebih mudah untuk memahami, oh ini keragu-raguan ini, oh ini perkara bid'ah, oh ini tidak ada ajarannya dari sunnah Rasul. Adapun keumuman kaum muslimin yang jauh dari ilmu agama, mereka akan menganggap, iya ya, baik yang dia sampaikan. Mengajak manusia untuk melaksanakan sholat ke masjid, mengajak manusia untuk melakukan ibadah ini dan itu, mengajak manusia untuk menghormati para ulama, orang-orang yang punya jasa sehingga harus mendatangi kubur-kubur mereka, mendoakan mereka, dan seterusnya. Awamul muslimin akan menganggap, iya ini baik, ini bagus, gak boleh untuk dilarang. Semestinya yang seperti ini disemarakkan. Mereka-mereka yang tidak mengetahui din akan mudah terpedaya dengan makar orang-orang tersebut. Min ajli an yuqi'ul ghaira bisyukuk, tujuannya untuk memberikan kepada selain mereka dari kalangan muslimin bisyukuk, keragu-raguan terhadap syariat yang benar. Ini kelompok yang pertama. Wa tsani, kelompok yang kedua, qismun akharu nasya'u baina ahli ad-dini lakinnahum lam yu'minu bid-dini fi qararati anfusihim. Kelompok yang lainnya lagi, qismun akhar, kelompok yang kedua. Nasya'u baina ahli ad-din, mereka hidup di tengah-tengah keluarga muslimin, orang yang tahu tentang syariat Islam. Lakinnahum lam yu'minu bid-din, akan tetapi mereka tidak beriman dengan agama Islam itu sendiri. Lahir dia dari keluarga Islam, tumbuh di masa remajanya dalam pendidikan Islam, namun setelah itu dia ditarik ke sana kemari oleh pergaulan, ditarik ke sana ke sini oleh syubhat, sehingga menjadi orang-orang yang tidak beriman dengan agama. Apakah dia lebih memilih ateisme atau pemahaman sekuler ataupun yang lainnya? Padahal dia lahir dari keluarga Islam, tumbuh menjadi remaja dengan pendidikan Islam, namun setelah itu lepas dari syariat Islam. Fi qararati anfusihim, tidak beriman dengan agama ini dalam kehidupan dia berikutnya. Fantalat alaihim tilka syubah allati alqaha man kana dukhuluhum fid dini min ajli alkaidi waddusi fihi. Fantalat alaihim, maka masuklah kepada mereka tilka syubah, syubhat, keraguan-raguan tadi yang dibawa oleh kelompok pertama. Yang kelompok pertama masuk ke dalam Islam memang jelas tujuannya ingin merusak Islam dari dalam. Begitu mereka mendapatkan generasi-generasi muda kaum muslimin yang jauh dari pendidikan Islam, kesempatan yang sangat luar biasa bagi mereka. Ini anak-anak muda kaum muslimin ditarik, diberikan hal-hal yang meragukan mereka dengan iming-iming duniawi. Lahir dalam keluarga Islam, tumbuh menjadi remaja dengan pendidikan Islam, tetapi setelah itu di usia 20 tahun dan seterusnya mereka menganggap diri mereka kuat, dan mereka pada hakikatnya tidak beriman dengan din itu sendiri. Maka masuklah kepada mereka tilka syubah, syubhat yang ada, keraguan-raguan yang ada. Allati alqaha man kana dukhuluhum fid din, yang disampaikan oleh orang-orang yang masuknya mereka ke dalam agama. Min ajlil kaidi waddusi fihi, dengan tujuan membuat makar dan tipu daya dalam agama ini. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tadi bertemu dengan kelompok yang kedua, anak-anak remaja kaum muslimin yang tidak terdidik dengan pendidikan Islam hingga mereka dewasa. Ini menjadi santapan lezat bagi kelompok yang pertama tadi. Dan kita lihat bagaimana perkembangan pemuda kaum muslimin di masa kita sekarang. Ada yang mereka hidupnya sepanjang jalan, sepanjang hari, di tengah perjalanan gak menggubris mereka apa itu Islam, apa itu sholat. Mereka gak tahu, padahal lahir dari keluarga Islam. Kelompok yang pertama menganggap sudah cukup bagi kita untuk merusak mereka dengan hobi mereka sekarang. Biarkan dirusak. Sehingga pemuda-pemuda kaum muslimin sering kita menjumpai sepanjang hari selama kita melakukan perjalanan safar misal. Kelompok satu di sini, kelompok berikutnya di sana, habis hari-hari mereka dengan kegiatan mereka. Menganggap mereka sudah cukup, itulah kehidupan mereka. Itulah yang mereka cari dalam kehidupan dunia ini. Kelompok pertama sudah menyatakan cukup, biarkan mereka seperti itu. Ada lagi yang ketika mereka semangat untuk menyesatkan dengan ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan berbagai macam kebid'ahan pun demikian. Kelompok yang pertama bersemangat, biarkan mereka tersesat dengan kondisi seperti itu. Kondisi atau kelompok manusia yang pertama menyesatkan kelompok manusia yang kedua. Fanasyaat az-zandaqatu baina haula aina ay baina hadainil kismain fana'udzu billah min hali man qadima man qaddama aqwalar rijali ala kalamil bari wa ala sunnati khairil khaliqah sallallahu alaihi wasallam. Fanasyaat az-zandaqah, maka dari sinilah muncul kezindikan. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.